نمبر جنب. طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أننا نحبكم في الله، فمن أحب أخاه فليعلمه وليخبره، كما صح الخبر عنه صلى الله عليه وسلم. فإننا نخبركم أننا نحبكم في الله، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا البيت المبارك أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. أيها الإخوة، عندما أريد أن أتكلم وأمامي هذه الوجوه الطيبة، إني لأستعرض التاريخ الذي قد مضى لهذه الأمة الطيبة المباركة وهذا البلد. فإذا نظرنا وتأملنا ورجعنا الذاكرة إلى الوراء، فإذا بنا نسأل كيف دخل الإسلام إلى هذه البلدة الطيبة؟ إندونيسيا أكبر عدد مسلم على وجه الأرض، ما فيه بلد إسلامي أكبر من هذه البلد، فكيف كانت بداية هذا البلد مع الإسلام؟ الإسلام قد يدخل بلد ما إما بالسيف والقتال والجهاد، أو بإرسال العلماء والدعاة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، فلم يبعث لهم جيشا، إنما بعث لهم العلماء يعلمونهم، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن قلوبهم رقيقة ولينة، وسوف تقبل كلام الله ودعوة الله عز وجل. هذا في اليمن، ذهب لهم العلماء. إندونيسيا من جاء لها؟ إندونيسيا لم يأتها علماء، إنما جاءها التجار، وهم من عوام الناس، لكنهم مسلمون يتعاملون بمعاملة الإسلام. فجاءوا هؤلاء التجار فوجدوا قلوبا رقيقة وأنفسا طيبة لا تحتاج إلى عناء، بل بمجرد المعاملة دخلت هذه القلوب في الإسلام، فهنيئا لكم هذه الرقة وهذا اللين. دخل أهل أندونيسيا الإسلام بالمعاملة، وهذا دليل على رقة قلوبهم وعلى صفاء نفوسهم وقبولها للحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ حفظه الله setelah mengucapkan khutbatul hajah, beliau mengatakan kemudian daripada itu, ayuhal ikhwah, aku mengucapkan kepada kalian ucapan selamat yang ada di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mempersaksikan kepada Allah bahwasanya kami mencintai kalian di jalan Allah. Karena barang siapa yang mencintai saudaranya, maka hendaklah dia memberitahu hal itu kepada saudaranya, sebagaimana telah datang secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami mencintai kalian, mencintai kalian di jalan Allah. Kami mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita di dalam surga An-Na'im, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumah Allah yang diberkati ini. Sekarang saya berbicara dan di hadapan saya ada wajah-wajah yang indah, sehingga aku ingat kepada sejarah masa lampau bagi penduduk negeri ini, negeri yang semoga diberkati Allah. Kalau kita melihat sejarah ke belakang, maka kita akan bertanya, bagaimana masuknya Islam ke negeri ini, yaitu negeri Indonesia, yang merupakan negeri yang paling terbesar penduduknya yang Muslim di muka bumi ini. Tidak ada satu negeri pun yang lebih besar penduduknya beragama Islam melebihi daripada negeri ini. Bagaimana permulaan masuknya Islam ke negeri ini? Islam masuk ke negeri ini tidak membutuhkan hunusan pedang, tidak membutuhkan peperangan, tidak membutuhkan jihad, bahkan tidak membutuhkan adanya para ulama ataupun para da'i yang datang kepadanya. Ahlul Yaman, para penduduk Yaman, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penduduk Yaman itu adalah orang-orang yang mempunyai hati yang sangat lembut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada mereka para ulama karena beliau tahu bahwa hati-hati penduduk Yaman adalah hati-hati yang lembut. Niscaya mereka akan segera menerima Islam. Sehingga diutuslah kepada mereka para ulama. Adapun Indonesia, pada awal mulanya tidak pernah datang kepada mereka para ulama. Hanya saja yang datang kepada mereka adalah para pedagang, yang termasuk dari awamun nas, keumuman manusia. Akan tetapi mereka adalah muslimun. Mereka bermuamalah dengan muamalah Islam. Karena penduduk negeri ini mempunyai jiwa yang baik, maka mereka tidaklah membutuhkan susah payah untuk memasukkan Islam. Tetapi semata-mata dengan muamalah, masuklah Islam ke dalam hati-hati mereka. Maka selamat bagi para penduduk negeri ini yang mempunyai hati yang lembut, sehingga masuklah Islam ke dalam hati-hati mereka dengan semata-mata adanya muamalah. Ini adalah petunjuk yang menunjukkan bahwa hati para penduduknya adalah hati yang lembut dan mempunyai jiwa yang baik. اليوم في هذا المكان الطيب المبارك سوف نتحدث عن موضوع يطلبه جميع الناس عربهم وعجمهم مسلمهم وكافرهم الكل يبحث عنه الكل يبحث عن هذا الموضوع وهذا الأمر الذي سوف نتحدث عنه ألا وهو السعادة. كل إنسان يريد أن يعيش في سعادة، لا أحد يبحث عن النكد والضيق والهم والغم، الكل يريد أن يعيش سعيدا، ولكن هل تتحقق السعادة لكل من طلبها؟ هناك أناس تفرق الناس في طريق طلب السعادة واختلفت الأفكار، فبعضهم اعتقد أن السعادة في جمع الأموال، والبعض الآخر اعتقد أن السعادة في الملذات والشهوات، ونوع آخر اعتقد أن السعادة في اللعب واللهو، وكلهم ينشد السعادة، فهل حصلوا عليها حقيقة؟ إذا نظرنا إلى البلدان الكافرة التي لا يوجد عندها انضباط، بل كل شيء متاح، هل وجدوا السعادة حقا؟ تجدهم يبحثون يمنة ويسرة عن السعادة، لكن هل وجدوها؟ إذا نظرنا إلى البلدان غير المسلمة وجدنا أن أكثر نسبة انتحار في العالم في بلاد الكفر، وبالأخص في الاتحاد السوفيتي أكبر نسبة انتحار وجدت. لماذا ينتحر؟ لماذا يقتل نفسه؟ هل هو سعيد؟ لا، بحث عن السعادة فما وفق لطريقها الصحيح فهرب وقتل نفسه. هل السعادة في جمع الأموال؟ لا، أكبر دخل للأفراد في العالم في السويد، السويد أكبر دخل الفرد في العالم عندهم، هل وجدوا السعادة؟ لا، ما وجدوها. أهل اللعب واللهو يلعب ويلهو، لو جئت إليه حقيقة هل وجدت السعادة؟ لقال لك لا. إذن كيف نجد السعادة؟ نعم، Beliau mengatakan, pada hari ini, di tempat yang baik ini, kita akan berbicara tentang sebuah tema yang diinginkan oleh setiap manusia, baik dari bangsa Arab maupun Ajam, yang Muslim maupun kafir, semuanya menginginkan permasalahan ini. Kita akan berbicara tentangnya, yaitu mengenai kebahagiaan. Setiap orang menginginkan untuk mencapai kebahagiaan. Tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya. Tidak seorang pun menginginkan kesusahan, kepayahan, kesempitan, kegundahan. Setiap orang menginginkan untuk mencari kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan itu akan terrealisasi bagi setiap orang yang menginginkannya? Di sana ada orang-orang yang berupaya untuk mencari kebahagiaan dengan berbagai cara. Dan banyak pendapat untuk mencapai kebahagiaan itu. Sebagian manusia ingin mencapai kebahagiaan dengan mengumpulkan harta. Sebagian mereka ingin mencapai kebahagiaan dengan berbagai kelezatan dan syahwat. Sebagian mereka ada yang ingin mencapai kebahagiaan dengan perkara-perkara yang melalaikan. Setiap orang menginginkan kebahagiaan. Tetapi apakah kebahagiaan itu hakikatnya bisa mereka dapatkan? Apabila kita melihat kepada negeri yang kafir, yang dipenuhi dengan kebatilan, yang dipenuhi dengan berbagai perkara yang menyenangkan, dan apakah datang kepada mereka kebahagiaan itu secara hakikatnya? Mereka berjalan ke kanan dan ke kiri untuk mencari kebahagiaan. Apabila kita melihat kepada negeri-negeri yang tidak Muslim, kita mendapatkan bahwa peristiwa bunuh diri yang paling terbanyak di alam ini berada di negeri kufur. Kenapa dia membunuh diri? Apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Dia berupaya untuk mencari kebahagiaan itu, tetapi dia tidak diberi taufik untuk memperolehnya. Sehingga pada akhirnya dia membunuh dirinya. Apakah kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan mengumpulkan harta? Jawabannya tidak. Negeri yang paling besar pemasukannya di alam ini adalah Swedia, di kalangan orang-orang kafir. Namun apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Orang-orang yang sibuk dengan berbagai permainan dan perkara-perkara yang melalaikan itu, apakah mereka mendapatkan kebahagiaan? Jikalau seandainya engkau datang kepadanya dan engkau bertanya, apakah dia mendapatkan kebahagiaan? Jawabannya tidak. Lantas, sesungguhnya bagaimana kita akan memperoleh kebahagiaan itu? As-sa'adah al-haqiqiyah allati la tanqata' وتستمر معك حتى تلقى الله ثم تنتقل إلى سعادة أخرى أبدية. السعادة الحقيقية يا من ينشد السعادة، يا من يبحث عن السعادة، لا تحتاج منك إلى أموال ولا تحتاج منك إلى تعب وعناء. تريد السعادة؟ تريد الحياة الطيبة التي لا يأتيها النكد ولا الهم؟ اسمع إلى قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. من أراد الحياة الطيبة، من أراد السعادة الحقيقية، فليكن قلبه مليء بالإيمان، فليرضى بالإسلام دينا وبالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. من أراد الراحة والسعادة الطيبة عليه بالإيمان بالله عز وجل وبتوحيد الله. والله لن تجد الراحة ولن تجد السعادة حتى يدخل الإيمان في قلبك. فإذا وقر الإيمان في قلبك وآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، غمرت قلبك السعادة، غمرت قلبك السعادة، وعشت سعيدا هنيء البال. ليست كسعادة الملوك ولا أبناء الملوك ولا أصحاب الأموال، سعادة لن يستطيع أحد أن يأخذها إلا بالإيمان. يقول إبراهيم بن أدهم: والله لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. لماذا؟ لا تعتقد أن الملك سعيد، لا تعتقد أن الرئيس سعيد. السعادة ليست في الرئاسة ولا في الملك، السعادة في الإيمان بالله. الملك يأكل وهو خائف، يمشي وهو خائف، كلما يتحرك الخوف يأتيه. إذا أكل خاف أن يكون هذا الأكل فيه سم يقتله فلا يرتاح له بال. إذا مشى في الشارع في الطريق خاف أن يأتي أحد فيغتاله فيقتله، فمشي خائفا. يقول إبراهيم بن أدهم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة لجالدونا عليها بالسيوف. السعادة في الإيمان إذا وقر في القلب، الإيمان الصادق إذا دخل في قلبك ذقت حلاوة طعم الإيمان. الإيمان له حلاوة، الإيمان له حلاوة، حلاوة الإيمان لا يعرفها إلا من وقر الإيمان في قلبه. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي في قلبي، قتلي شهادة وسجني خلوة وإخراجي من بلدي سياحة. سعادته في قلبه، جنته في قلبه. هكذا المؤمن الذي آمن بالله فإن جنته في قلبه، لا يكدره شيء، لأنه سلم أمره لله واطمأنت نفسه وارتاح باله. الله عز وجل يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. آمنوا، فلما آمنوا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم وانشرحت صدورهم بالإيمان بالله. نعم. Beliau mengatakan bahwa kebahagiaan yang sebenarnya, yang tidak akan pernah sirna dan akan berkesinambungan pada dirimu sehingga engkau, sampai engkau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian engkau berpindah kepada kebahagiaan lain yang abadi. Wahai orang yang menginginkan kebahagiaan, kebahagiaan itu tidak membutuhkan kepada harta, tidak membutuhkan kepada sesuatu yang susah dan payah untuk mendapatkannya. Engkau menginginkan kebahagiaan, kehidupan yang bahagia, yang tidak disertai oleh kesusahan dan kegundahan, adalah seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, baik lelaki ataupun wanita, dalam keadaan dia mukmin, niscaya kami akan memberinya kehidupan dengan kehidupan yang baik, dan niscaya kami akan membalasnya dengan sebaik-baik apa yang mereka perbuat. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang bahagia, hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram, maka hendaklah dia beriman kepada Allah, beriman dengan menjadikan Islam sebagai agamanya, dengan menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasulnya. Barang siapa yang menginginkan ketentraman, kebahagiaan, keenakan hidup, maka hendaknya dia beriman kepada Allah dan juga menegakkan tauhid. Engkau tidak akan mendapatkan kebahagiaan sampai keimanan itu masuk ke dalam hatimu, dan engkau menjadikan Allah sebagai Rabbmu, Islam adalah agamamu, dan Muhammad adalah nabimu. Hendaknya engkau memakmurkan hatimu dengan kebahagiaan yang demikian ini. Maka selamatlah bagi orang yang hatinya tentram, hidupnya bahagia dengan keimanan. Para raja, para penguasa, dan orang-orang yang mempunyai harta, belum tentu mereka mendapatkan kebahagiaan, karena kebahagiaan itu hanya dicapai dengan keimanan. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah, jikalau seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita berada di atasnya, niscaya mereka akan menebas kita dengan pedang-pedang mereka. Kenapa? Engkau jangan mengira bahwa para raja itu di dalam kebahagiaan, karena kebahagiaan itu tidak datang di dalam kerajaan, di dalam kepemimpinan, hanya saja diraih dengan keimanan kepada Allah. Seorang raja bisa jadi dia makan dalam keadaan dia takut, bisa jadi dia berjalan dalam keadaan dia takut, bisa jadi dia bergerak dalam keadaan dia takut. Ketika dia makan, dia khawatir ada seseorang yang meracuni makanannya. Ketika dia berjalan, dia khawatir kalau ada seseorang yang nanti akan menghadangnya di tengah jalan dan membunuhnya, sehingga dia khawatir di tengah perjalanannya. Oleh karena itu, berkata Ibrahim bin Adham, jikalau seandainya para raja dan anak-anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita berada di atasnya, niscaya mereka akan menebas kita dengan pedangnya. Apabila keimanan itu telah masuk ke dalam hatimu, niscaya engkau akan merasakan manisnya iman, karena iman itu mempunyai rasa yang manis. Tidak akan ada seorang pun yang bisa mengetahuinya kecuali orang-orang yang keimanan itu sampai ke dalam hatinya. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, apa yang bisa diperbuat terhadap orang-orang yang surganya berada di dalam hatinya? kebahagiaannya berada di dalam hatinya, surganya berada di dalam hatinya. Orang-orang yang beriman kepada Allah, niscaya tidak ada sesuatu apapun yang mampu mengotori hatinya. Dia merasa tenang dengan keimanan kepada Allah, sehingga jiwanya menjadi tenteram, hatinya menjadi nyaman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, yang artinya orang-orang yang beriman, dan hati-hati mereka merasa tenang dengan zikir kepada Allah, bukankah dengan zikir kepada Allah, hati-hati manusia menjadi tenang. Tatkala mereka beriman, hati-hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tenteram, dan menjadi lapang dengan keimanan tersebut. يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من آمن بالله فهذا له الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا الإيمان الصادق الذي لم يتخلله ظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يا من يبحث عن السعادة ليس لك طريق في جلب السعادة إلا بالإيمان بالله عز وجل. اختصر على نفسك الطريق والوقت ولا تبحث عنها في غير الإيمان. أركان السعادة ثلاثة: إذا أصابتك سراء شكرت، وإذا أصابتك ضراء صبرت، وإذا ألممت بذنب استغفرت. أركان السعادة هذه الثلاثة. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. حتى الشوكة يشاك بها له فيها أجر، لكن ليس ذلك إلا للمؤمن. الناس في هذا الأمر على ضربين أو على نوعين: الكل يشترك في السراء وفي الضراء، الكل يمر عليه سراء وتمر عليه ضراء، لكن المؤمن إذا أصابته السراء شكر الله ولم يكفر بنعمة الله، عرف لها حقها وشكر، وإذا أصابته ضراء عرف أنها من الله فصبر، وإذا أذنب استغفر فارتاح قلبه وضميره فعاش في سعادة، عاش في سعادة. حتى مع نزول المصائب والابتلاءات هو في سعادة، لأنه علم أنها من الله وأنها له خير فيصبر ويحتسب. وأما غيره إذا أصابته سراء أخذ يبطر ويطغى ويفجر وليس هو في سعادة. لماذا؟ لأنه يخشى أن تنقطع هذه السراء عنه في أي لحظة، فهو مترقب للشقاء والتعاسة. وإذا أصابته ضراء استقبلها بالتسخط وعدم الرضا، ولا ربما يبلغ ببعضهم عند حلول المصائب أن ينتحر ويقتل نفسه، لا يستطيع يصبر. هل هذا ذاق طعم السعادة؟ لا، ما ذاق طعم الإيمان، ولم يعرف للسعادة طريقا. أما المؤمن الذي وقر الإيمان في قلبه، إن أصابته السراء علم أنها من الله، فشكر الله وحمد الله عز وجل على ما أعطاه من النعم واستخدمها في طاعة الله. وإذا أصابته ضراء ونزلت به مصيبة صبر واحتسب. نعم، beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan memperoleh petunjuk. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia niscaya akan memperoleh keamanan di dunia dan juga di akhirat. Dia juga akan memperoleh petunjuk baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pernyataan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, yang tidak dimasuki oleh kezaliman, maka niscaya dia akan mendapatkan keamanan, niscaya mereka akan memperoleh keamanan dan mereka memperoleh petunjuk. Wahai orang yang mencari kebahagiaan, tidaklah ada jalan kebahagiaan itu melainkan dengan keimanan kepada Allah. Hal itu akan memperingkas jalan untukmu mencapai kebahagiaan dan juga memperingkas waktu. Maka janganlah engkau mencari kebahagiaan itu dari selain keimanan. Tonggak-tonggak kebahagiaan itu ada tiga. Yang pertama adalah, apabila menimpamu perkara yang menyenangkan, maka engkau bersyukur. Dan jika menimpamu perkara yang membahayakanmu, maka engkau sabar. Jika engkau jatuh ke dalam suatu perbuatan dosa, maka engkau minta ampun kepada Allah. Inilah tonggak-tonggak kebahagiaan yang tiga. Di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sangatlah mengagumkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya setiap perkaranya adalah kebaikan untuknya. Jika dia ditimpa oleh perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan itu baik untuknya. Dan bila dia ditimpa oleh perkara yang menyusahkannya, maka dia sabar dan itu adalah baik untuknya. Dan yang demikian itu tidaklah terjadi kecuali pada diri seorang yang mukmin. Sampai duri sekalipun yang menusuknya, maka dia akan mendapatkan pahala dengan kesabarannya itu. Namun hal itu tidaklah terjadi kecuali pada diri seorang yang mukmin. Manusia itu berada pada dua jenis. Semuanya sama-sama ditimpa oleh mara bahaya, perkara yang menyusahkannya maupun yang membahagiakannya. Akan tetapi seorang yang mukmin, apabila dia ditimpa oleh perkara-perkara yang menyenangkan, maka dia bersyukur dan tidak ingkar kepada nikmat Allah. Dan apabila ditimpa oleh perkara-perkara yang menyusahkan dan membahayakannya, dia tahu bahwa itu juga datangnya dari Allah, lantas dia pun bersabar. Kalau dia berbuat dosa, maka dia segera minta ampun kepada Allah. Maka dengan ini hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tentram, dan dia hidup di dalam kebahagiaan. Meskipun turun kepadanya musibah, dia tetap berada di dalam kebahagiaan. Karena dia tahu bahwa musibah itu datangnya dari Allah, dan di dalamnya pasti mengandung kebaikan, sehingga dia bersabar dan dia mengharapkan pahalanya dari Allah. Sedangkan yang selain mukmin, kalau dia ditimpa oleh perkara yang menyenangkan, dia berbuat yang melampaui batas dan berbuat kejahatan, sehingga dia tidak berada di dalam kebahagiaan itu. Dan dia dihinggapi oleh rasa takut kalau perkara-perkara yang menyenangkan itu akan terputus daripadanya, sehingga dia berada di dalam kecelakaan. Sementara kalau turun kepadanya perkara-perkara yang membahayakan, yang menyusahkan dan menyulitkannya, maka dia murka dan tidak ridha kepada keputusan Allah. Bahkan sebagian manusia sampai pada tingkat membunuh dirinya sendiri. Apakah dia berada di dalam kebahagiaan? Tentunya tidak, karena dia tidak mengetahui jalan kebahagiaan itu. Seorang yang mukmin adalah orang yang kokoh keimanan di dalam hatinya. Ketika dia ditimpa oleh kebahagiaan, dia tahu datangnya dari Allah, maka dia pun bersyukur dan dia berada di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau turun kepadanya perkara yang membahayakannya, menyulitkannya, maka dia pun sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa akhtim lakum بنموذج وبمثال عظيم ضربت لنا هذه المرأة المؤمنة مثلا عظيما ألا وهي أم سليم زوجة أبي طلحة رضي الله عنها وعن زوجها وأم أنس بن مالك مرأة مؤمنة وقر الإيمان في قلبها فغمرت قلبها السعادة حتى عند الابتلاء كانت من أسعد الناس لأنها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه المرأة كان عندها ولد صغير ابن كان لها ابن صغير من أبي طلحة وكان أبوه يحبه حبا شديدا فمرض ذلك الابن وخرج أبو طلحة وترك ابنه في البيت عند أمه وجاء أمر الله وقضاء الله فقبضت روح تلك الولد لكن قبضت روحه في بيت مؤمن وعند امرأة مؤمنة فلما مات ابنها لم تلطم خدا ولم تشق جيبا بل رضيت بقضاء الله لأن الإيمان وقر في قلبها فهي صابرة على قضاء الله. لما جاء أبو طلحة أخذت الإبل ثم ذهبت فيه في غرفة ثم غطته، ابنها ميت في بيتها وهي تستقبل زوجها وتصنع له طعامه وتفرش له فراشه وتتزين لزوجها حتى قضى حاجته منها، وابنها ميت مسجا مغطى في بيتها. فلما جاء أبو طلحة وجلس معها بعد أن أكل وشرب واستمتع بأهله، قالت له: يا أبا طلحة، أرأيت قوما أعطوا جيرانهم عارية وأراد هؤلاء أن يأخذوا عاريتهم فمنعوا وامتنعوا؟ قال: لا يحق لهم ذلك. قالت: إذن فاحتسب ابنك عند الله. سبحان الله، شوف القلب المؤمن، شوف السعادة الحقيقية. قال: تركتيني حتى وقعت ما وقع مني وتخبريني في ابني، فلذة الكبد، ابني ميت وتتركيني حتى أفعل ما فعلت؟ فغضب فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يبارك لكما في ليلتكما. فأنجبت في ذلك الحمل ابنا حفظ كتاب الله هذا الابن وتزوج، ثم أنجب هذا الابن 9 من الولد كلهم حفظ لكتاب الله. انظر إلى هذا الموقف العظيم من هذه المرأة العظيمة التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فبلغت السعادة في قلبها المبلغ العظيم حتى أنها سلمت لقضاء الله وقدره، فكأن لم يكن شيء، احتسبت الأجر عند الله. هذه السعادة وهذه المواقف لا تكون إلا بالإيمان. يا من يريد السعادة عليك بالإيمان والعمل الصالح. بعض الناس يأتيه الهم والغم والضيق فيلجأ إلى الأغاني ويلجأ إلى المسكرات ويلجأ إلى المحرمات يبحث عن السعادة، والله لن يجدها. من أراد السعادة فليبحث عن العمل الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها يا بلال، أي بالصلاة. إذا حزبه أمر فزع للصلاة، لأنه يجد السعادة الحقيقية في الصلاة. تريد السعادة عليك بكتاب الله، قرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الأمور هي التي تجلب لك السعادة. نعم، طبعا نختم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعينني وإياكم على ذكره، وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا القول حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه، والله أعلم. Beliau kemudian mengucapkan, aku menutup pembicaraan ini di hadapan kalian dengan sebuah perumpamaan yang cukup agung yang telah ditunjukkan oleh seorang wanita yang mukminah sebagai perumpamaan yang sangat mulia. Dialah Ummu Sulaim, istri dari Abi Thalhah, semoga Allah meridhainya dan meridhai suaminya, ibu daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Seorang wanita mukminah yang telah kokoh keimanan berada di dalam hatinya sehingga datanglah kepadanya kebahagiaan meskipun di tengah-tengah turunnya ujian kepadanya. Dia adalah seorang wanita yang termasuk dari sebahagia-bahagianya manusia karena dia telah ridha terhadap Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad adalah sebagai Nabi dan Rasulnya. Kisahnya adalah, dahulu dia mempunyai seorang anak kecil, seorang anak lelaki kecil yang dari suaminya Abi Thalhah, dan suaminya sangat mencintai anak itu dengan kecintaan yang besar. Lantas anak itu sakit. Kemudian Abu Thalhah pergi meninggalkan rumahnya karena suatu kebutuhan, dan meninggalkan anaknya dalam keadaan yang demikian itu di sisi ibunya. Lantas datanglah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan anak ini pun diambil ruhnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diambil ruhnya di sebuah rumah yang mukmin, yang dipenuhi dengan keimanan, di sisi seorang wanita yang mukminah. Tatkala anak lelaki ini meninggal, tidaklah dia menampar pipinya, tidak pula merobek sakunya, tetapi dia ridha dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah karena keimanan itu telah kokoh di dalam hatinya. Dia sabar kepada keputusan Allah. Kemudian tatkala Abu Thalhah datang, maka Ummu Sulaim melayaninya dengan sebaik-baiknya dan menutupi anaknya yang telah meninggal dunia itu. Dia menyambut suaminya, dia membuatkan untuknya makanan dan menghidangkannya, lantas melayaninya untuk berhubungan badan dengan suaminya. Sampai kemudian tatkala suaminya telah menunaikan hajatnya, sementara sang anak dalam keadaan telah meninggal dan ditutupi di dalam rumahnya itu, tetapi dia masih sempat untuk melayani suaminya sedemikian rupa. Maka tatkala semua perkara ini telah dia layani untuk suaminya, yaitu Abu Thalhah, maka dia pun bertanya kepada Abu Thalhah, wahai Abu Thalhah, jikalau seandainya suatu kaum meminjamkan kepada tetangganya sebuah pinjaman, kemudian mereka tidak mau mengembalikan pinjaman itu, apakah pantas yang demikian itu mereka lakukan? Maka Abu Thalhah pun menjawab, tidak pantas bagi mereka untuk menahan hak yang telah meminjamkannya. Maka Ummu Sulaim berkata kepadanya, ketahuilah, sesungguhnya anakmu telah diambil oleh Allah. Demikianlah seorang wanita yang mukminah, yang hatinya telah dipenuhi dengan keimanan dan kebahagiaan. Maka Abu Thalhah pun marah kepadanya. Bagaimana engkau membiarkan aku dalam keadaan demikian? Engkau melayaniku sementara anakku telah meninggal. Lantas dia pun mengeluh dan mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kalian berdua pada malam kalian berdua yang telah kalian lewati." Maka wanita ini yaitu Ummu Sulaim melahirkan seorang anak lelaki yang dia menghafal Kitabullah. Dan anak lelaki ini kemudian menikah dan melahirkan 9 orang anak yang semuanya hafal Kitabullah. Coba lihat bagaimana wanita yang telah ridha kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, kebahagiaan itu berada di dalam hatinya dan menempati kedudukan yang cukup besar, sehingga apapun yang menimpanya, dia berupaya mengharapkan pahala dari Allah. Sikap yang seperti ini tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dengan keimanan. Maka wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, capailah dengan keimanan dan amalan yang saleh. Sebagian manusia tatkala turun kepadanya berbagai perkara yang menyusahkannya, menyulitkannya, membuatnya gundah dan gulana, tetapi dia menyibukkan dirinya dengan berbagai nyanyian-nyanyian yang melalaikan, kemudian minuman-minuman yang memabukkan, dan melakukan perkara-perkara yang haram, sementara dia menginginkan kebahagiaan. Dari mana dia akan mendapatkannya? Wahai orang yang menginginkan kebahagiaan, carilah kebahagiaan itu dengan amalan yang saleh. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna biha." Wahai Bilal, berilah kita ketenangan dengannya, maksudnya dengan salat. Dan dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menakutkan, maka beliau bergegas melaksanakan salat. Hendaklah engkau berpegang dengan Kitabullah, capailah kebahagiaan itu dengannya. Bacalah Kitabullah, karena Allah menyatakan, bukankah dengan berzikir kepada Allah hati-hati manusia menjadi tenang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Wahai orang yang menginginkan kebahagiaan, capailah kebahagiaan itu dengan keimanan dan amalan yang soleh. Kami mohon kepada Allah, capailah Maha Agung, pemilik arsy yang agung. Semoga kita selalu diberi kemampuan untuk selalu mengingat Allah, bersyukur kepadanya, dan beribadah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Semoga dia menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang mendengar ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan semua ini sebagai hujjah yang membela kita pada hari kita bertemu dengannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.